Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada bab minasyirki ayastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairahu. Kita masuk pada ucapan beliau rahimahullahu taala wa qawlihi fabtahu indallahi rizq wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Suratul Ankabut ayat ke-17. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fabtahu, maka carilah, indallahi rizqa, di sisi Allah, rezeki, wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian nanti akan dikembalikan. Kita lihat penerangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid ini. Ibtahu utlubu, carilah. Wa'buduhu, akhlisu lahul ibadata, ikhlaskanlah untuk Allah ibadah. Wa huwa min athil ammi alal khas, dan penyebutan u'budu di sini dari mengikutkan apa yang umum terhadap apa yang khusus. Fa inna ibtigha'ar rizqi, karena mencari rezeki di sisi Allah indallahi minal ibadah, dari ibadah. Jadi mencari rezeki itu ibadah. Fabtahu indallahi rizq, itu juga ibadah. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah. Penyebutan ar-rizq, mencari rezeki di ayat ini, itu adalah suatu kekhususan, sementara ibadah sesuatu yang umum. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. I'tarifu bi ni'matihi, artinya kenalilah, akuilah akan kenikmatannya. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi, dan lakukanlah apa yang memang wajib untuk dilakukan dari mentaatinya. Watruku maksiatahu, dan tinggalkanlah dari bermaksiat kepadanya. Ini bersyukur kepada Allah demikian. I'tarifu bi ni'matihi wa'alu ma yajibu min ta'atihi wa truku ma'siyatah. Ilaihi la ila ghairihi. Ilaihi hi ha ke Allah, bukan kepada yang selainnya. Turja'una yaumal qiyamah. Kalian akan dikembalikan, maksudnya dikembalikan nanti di hari kiamat. Fayujazi kulla fayujazi kullu amilin bi'amalihi. Maka akan dibalas semua yang beramal dengan amalannya. Semua orang yang mengamalkan amalan nanti akan dibalas. Fayujazi atau fayujazi kulla amilin bi'amalihi, maka Allah akan membalas semua yang beramal dengan amalannya. Baik, kita lihat makna dari ayat ini. Al-makna al-ijmaliyu lil ayah, makna secara umum, secara global terhadap ayat ini, Suratul Ankabut ayat ke-17. Ya'murullahu subhanahu bitalabir rizqi minhu wahdahu la minal asnami wal awthani. Allah memerintahkan untuk mencari rezeki darinya semata, tidak dari berhala-berhala, ya, sonam-sonam, patung-patung, al-authan, ya, berhala-berhala. Wa ifradhi bil ibadah, dan juga Allah memerintahkan untuk mengesakannya dalam ibadah, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Wal-i'tirafi bini'amihi, dan untuk mengakui akan nikmat-nikmatnya. Allati asdaha ala ibadihi, yang telah Allah sediakan, curahkan, berikan kepada hamba-hambanya. Wasarfiha fi ta'atihi, dan untuk menyalurkan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Wal ibtiadi an maksiatihi, dan menjauhkan dari memaksiati kepadanya. Tsumma yuhbiru annal masira ilaihi. Kemudian Allah menghabarkan bahwa tempat kembalinya itu adalah kepadanya. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi. Maka Allah akan membalas semua yang beramal dengan amalannya. Fayajibu alal abdi an yahsiba lidzalika hisabahu. Maka wajib bagi hamba untuk menghitung, menintrospeksi, ya, apa yang akan datang terhadap urusannya ini dari hisab, perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menintrospeksi, memikirkan dengan cermat, ya, menimbang-nimbang apakah saya telah mengamalkan kebaikan ataukah sebaliknya. Baik, wajib bagi hamba untuk seperti ini keadaannya. Kita sedang pada bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Kita lihat munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat terhadap bab ini apa? Anna fiha, wujuba ifradillahi biddu'a wal ibadah waraddi 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairahu. Bahwa pada ayat ini ada kewajiban untuk mengesakan Allah dalam berdoa, dalam beribadah, dan juga wajibnya untuk membantah orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. Ini kecocokan ayat terhadap bab. Ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat? Yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabir rizqi minhu. Wajibnya untuk berdoa kepada Allah semata, mencari rezeki darinya subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wujubu ifradillahi bijami'i anwa'il ibadah. Wajibnya untuk mengesakan Allah dengan seluruh macam-macam ibadah yang ada. Allah diesakan. Betul-betul hanya beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi. Wajibnya untuk bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya. Yang keempat, itsbatul ba'tsi wal jaza. Dalam ayat ini terdapat faedah ditetapkannya urusan al-ba'ts, kebangkitan, wal jaza, dan balasan terhadap amalan. Balasan terhadap amalan. Yang terakhir, yang kelima, annahu la tunafiya baina talabir rizqi wal iktisabi wa ibadatillah. Bahwa ayat ini tidaklah meniadakan ataupun menolak mencari rezeki talabir rizqi wal iktisab, berusaha untuk mendapatkan rezeki, dan juga beribadah kepada Allah. Tidak ada unsur saling menafikan, meniadakan, menolak antara yang mencari rezeki dengan beribadah kepada Allah. Ya. Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu. Ya, dipahami ya, ini tidak saling apa? Menafikan. Ya. Kenapa? Wa anal islama fihi khairud dini wa dunya. Karena Islam ini dalam ajarannya mengandung apa? Ya, kebaikan agama, juga kebaikan dunia. Seorang hamba dalam mencari rezeki kepada Allah, ya, selama itu halal tentunya, ya, tidaklah menafikan dari derajat atau kondisi dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan mencari rezeki sebagaimana disebutkan dalam ayat merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtahu indallahi rizq, carilah rezeki di sisi Allah. Ya. Yang tercela tentunya ketika seorang mencari rezeki, dia melupakan ibadah kepada Allah. Ya. Atau dia menomorsatukan pencarian terhadap rezeki, sementara ibadah dia abaikan. Ini yang enggak benar. Ini yang tidak benar. Baik. Kita beralih ke ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyara an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Suratul Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Suratul Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang dia berdoa menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa tersebut sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka yang dimintai doanya atau diarahkan doa kepadanya dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka, ghafilun. Ya. Tidak tahu menau. Tidak tahu menau. Ya. Wa idza husyara an-nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di akhirah, kanu lahum a'da'a. Mereka terhadap orang-orang yang berdoa kepada mereka ini adaan, ya, saling menjadi musuh. Ya. Saling berlepas diri. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka dengan ibadah orang yang beribadah kepadanya kafirin, mengingkari. Nanti akan diterangkan yang berikutnya dengan jelas. Kita lihat dulu makna beberapa kalimat yang ada pada ayat ini yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Man adallu ay la ahada ashaddu dhalalan. Man adallu artinya tidak ada seorang yang lebih sangat kesesatannya. Min dunillah ghairallah. Min dunillah artinya ghairallah, selain Allah. La yastajibu lahu, la yaqdiru ala ijabatihi bi'i'ta'ihi ma talaba minhu. Tidak mampu untuk mengabulkan permintaannya, ya, dengan memberikan kepadanya apa yang ia minta. Wahum ay al-mad'uun, wahum an du'ahim ghafilun. Wahum, siapa mereka ini? Al-mad'uun, yang diarahkan doa kepadanya. An du'aihim ay du'ai man da'ahum minal musyrikin. An du'aihim artinya doanya orang yang berdoa kepada mereka, tentunya dari kalangan orang-orang yang musyrik. Ya. Ayat ini sedang mengabarkan kepada kita kondisi orang-orang musyrik yang mereka meminta kepada selain Allah. Ya, kita contohkan meminta kepada orang-orang yang sudah mati, meminta berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, apakah dari kalangan para nabi, apakah dari kalangan orang-orang soleh, para wali, atau bahkan mungkin orang yang tidak jelas keadaannya, yang penting sudah mati. Nah, orang-orang musyrikin yang meminta kepada orang-orang yang mati ini, harapan mereka kan dikabulkan permintaannya. Ternyata yang sudah mati ini ya enggak merasa kalau ada orang yang meminta kepadanya. Karena mereka dengan urusannya tersendiri. Mereka dengan urusannya tersendiri. Ya, di alam barzakh, di alam kubur, mereka dengan urusannya sendiri, tidak ngurusi orang-orang yang masih hidup. Sehingga kalau ada orang yang berdoa meminta kepada mereka yang sudah mati ini, ya tidak digubris, tidak dipedulikan. Alamnya sudah lain, urusannya urusan sendiri-sendiri. Wahum andu'ahim ghafilun. Nah, wa idza husyiran nasu, dan ketika nanti manusia dikumpulkan, kita baca dulu sebelumnya. Ghafilun la yash'uruna bidu'a'i man da'ahum. Tidak merasa, mereka tidak merasa akan adanya doa dari orang yang berdoa kepada mereka. Li'annahum imma amwatun au jamadun au malaikatun. Dikarenakan mereka ini kondisinya ya adalah para mayat. Kalau ada orang yang berdoa kepada yang sudah mati, au jamad atau benda-benda mati. Kalau ternyata di sana ada orang yang meminta kepada benda-benda mati, au malaika atau keadaan mereka adalah malaikat. Ya, kalau di sana ada yang berdoa meminta kepada para malaikat. Nah, mereka-mereka ini mashulun bima khuliqulahu. Ya, tersibukkan sendiri dengan apa yang mereka diciptakan. Ya. Kita kenal di alam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ya, mereka keadaannya demikian. Ya. Ketika mendapatkan nikmat, ya dia bernikmat-nikmat dengan kenikmatan yang ada. Ketika mereka mendapatkan azab, ya mereka merasakan pedihnya azab. Ya. Tidak ngurusi orang-orang yang hidup. Ya. Sehingga percuma kalau ada orang yang berdoa meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Ayat berikutnya, wa idza husyaron nasu, artinya jumi'u liyaumil qiyamah, dan apabila manusia dikumpulkan, artinya dikumpulkan di hari kiamat. Kanu ay al-alihatul lati yad'unaha min dunillah, sesembahan-sesembahan yang mereka berdoa kepada sesembahan tersebut dari selain Allah, lahum a'da'a ay yatabarra'una mimman da'ahum wa yu'adunahum. Kondisi sesembahan-sesembahan ini dengan para penyembahnya, yatabarra'un, ya, sesembahan-sesembahan ini berlepas diri dari orang yang berdoa kepadanya. wa yu'adunahum, bahkan yang ada apa? Yu'adun, memusuhi, mengingkari. Kafirin, jahidin, li'ibadati man, man abadahum, menentang, mengingkari ibadahnya orang yang menyembah mereka. Sama sekali tidak disuruh untuk beribadah kepadanya, kok malahan beribadah kepadanya. Orang-orang solihin, para nabi, sama sekali tidak menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya. Sama sekali. Orang-orang musyrikun dengan perbuatan mereka ini, harapan mereka ketika di akhirat akan terbantu ya, dengan yang mereka sembah ini, ternyata sebaliknya, dimusuhi, ya, diingkari perbuatannya ini, sehingga nggak ada guna dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada guna. Kita lihat makna secara umum terhadap dua ayat ini. Al-makna al-ijmali lil ayatain an Allah Ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallahi minal makhlukin mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Bahwa Allah Ta'ala telah menghukumi bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah dari kalangan makhluk-makhluk ini, dari kalangan sesuatu yang tidak mampu untuk mengabulkan permintaannya. Fit dunia, baik di dunia. Wala yas'uru bidu'a iman da'ahu, dan yang dimintai ini dari kalangan makhluk tidak merasa dengan adanya doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Karena urusannya sendiri-sendiri, mashulun bima khuliqu lahu, tersibukkan dengan urusan mereka sendiri. Wa idza qamatil qiyamah, dan ketika tegak hari kiamat nanti, wa jumi'an nasu, dan manusia dikumpulkan pada waktu itu, ada man da'ahu wa tabarra'a minhu. Selain Allah ini, dari kalangan makhluk yang dimintai doanya, akan memusuhi orang yang berdoa kepadanya dan berlepas diri darinya. Falaisa hadzal musyriku illa fi nakadin fid daraini. Maka tidaklah keadaan musyrik ini terkecuali berada pada kekacauan pada dua negeri ini. Dunia sudah kacau, enggak dapat apa-apa, terlebih lagi di akhirat. La yahsulu ala ijabatin fid dunya, dia tidak mendapatkan pengabulan doa di dunia ini. Wa tujhadu ibadatuhu fil akhirah, dan di akhirat ya, bentuk peribadatan dia ini malahan justru diingkari. Tujhadu, diingkari, ditentang. Ahwaju ma yakunu ilaihi, yang mana di akhirat ini lebih ia butuhkan kepadanya daripada di dunia dia. Begitu. Jadi kegagalan, kekacauan bagi orang yang berdoa kepada selain Allah, rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ya. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dua ayat ini sangat jelas bagi kita akan apa? Haramnya meminta kepada selain Allah. Ya. Bagaimanapun keadaan yang dia sampaikan doa tersebut, malaikatkah ia, para nabikah kah itu, ya, orang-orang soleh ataupun yang dianggap wali, semulia apapun tingkatan dia, ya, ketika seorang meminta kepadanya tidak ada manfaat. Bahkan dikatakan man adallu, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dia keadaannya ini sebagai orang yang sangat sesat. Ya, sangat sesat. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada dia. Ya, man adallu ay la ahada asyaddu dhalala. Begitu. Sehingga enggak ada manfaat meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, di negeri kita ini, subhanallah, nas'alullah salamata wal afiyah, sangat ramai. Sangat ramai, sangat diramaikan. Ya. Orang-orang yang keadaannya meminta kepada selain Allah. Dari kalangan orang-orang yang dikatakan sunankah itu, walikah itu. Waliyadzubillah. Baik. Munasabatul ayatainil bab sudah belum? Munasabatul ayatainil bab, kecocokan dua ayat terhadap bab ini apa? Anna fihima al-hukma ala man da'a ghairallah bi annahu adalludz dhalin. Bahwa pada dua ayat ini ada hukum terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu apa? Bi annahu, bahwa dia keadaannya adalludzalin, orang sesat yang paling sesat. Orang sesat banyak, yang paling sesatnya siapa? Ya ini orang yang didapati dia berdoa kepada selain Allah. Orang sesat banyak, sesat dari jalan ini, dari jalan itu. Yang paling sesatnya adalah yang berdoa meminta kepada selain Allah. Wa ana doa ibadah, dan bahwa doa itu adalah ibadah. Faman sarafahu li ghairillahi fahuwa musyrik, maka siapa yang mengarahkan doa, mengarahkan permintaannya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Ya. Musyrik. Munasabah ma yustafadu minal ayatain, apa yang bisa diambil faedahnya dari dua ayat ini? Yang pertama, anna du'a'a ibadatun, bahwa doa itu adalah ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Maka barang siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar. Yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah, penerangan celakanya orang yang berdoa kepada selain Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, anna syirka huwa a'zhamud dhalal, bahwa kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Syirik, dosa syirik adalah kesesatan yang paling besar. Yang keempat, itsbatul ba'tsi wal hasyri lil jazai, ditetapkannya adanya kebangkitan dan juga al-hasyr, ya, dikumpulkannya manusia lil jaza, untuk mendapatkan balasan. Yang kelima, annal authana la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu, bahwa berhala-berhala tidaklah mendengar, tidaklah bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya, dan tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Ya, mendengar saja gak bisa, apalagi mengabulkan. Aksu ma yatasawwarul musyrikuna fiha, berbeda dengan apa yang tergambar oleh orang-orang musyrikun. Apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikun, keyakinan mereka bagaimana? Ya, berhala-berhala itu bisa mendengar. Ya, kata orang musyrikun keyakinannya apa? Bahwasanya berhala-berhala itu bisa mengabulkan doa. Nah, sementara Islam, ya, tidak demikian. Berhala-berhala tidak bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya, apalagi sampai bisa mengabulkan. Yang terakhir, anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah, bahwa beribadah kepada Allah semata, padanya terdapat kebahagiaan atau kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.